Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحبت أعزكم الله الحمد لله وشكر الله على نعمة الله الحمد لله hari ini tanggal 15 Syakban 1443 Hijriah atau tanggal 17 Maret 2022, Allah Azza wa Jalla berikan kita kemudahan untuk berkumpul lagi di Masjid Baitul Salam ini, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita keberkahan dan juga kepahaman dengan apa yang kita akan bahas hari ini, yaitu kita akan membahas tentang kajian syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan yang ke-44 halaman 95. Kalau antum lihat halaman PDF-nya 95. Nah. Kemarin pada penjelasan sebelumnya kita membahas tentang perkataan Syekhul Islam Taimiyah. Yaqulu Syekhul Islam rahimahullah hadhihi qalaha ba'd al-aghbiya wa huwa sahihun anna al-qa'ila ghabiyyun. Ini terakhir kita bahas ini, dan waktu itu adzan Isya, kemudian kita berhenti. Nah. Jadi Syekhul Islam Taimiyah, meninggal tahun berapa Syekhul Islam Taimiyah? 728. Ini artinya apa? Ini adalah pernyataan-pernyataan di atas qalaha ba'dul aghbiya. Ini dikatakan yang mengatakan pernyataan-pernyataan itu adalah orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh. Di mana wa huwa sahihun, dan ini benar. Bahasanya yang mengatakan itu orang bodoh itu benar. Annal qa'ila ghabiyyun. Bahasanya yang berkata itu benar-benar bodoh. Ghabi. Ghabiyyun. Apa maksudnya kebodohan di sini? Kita bahas di sini tentang bahasanya fahada wajhani. Takdibul Quran wa tajhilir rasul. Ketika orang mengatakan bahasanya wal hunaka قدح أعظم من هذا القدح برسول صلى الله عليه وسلم بل هذا من أكبر القدح. Ya. رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله ليبين للناس وهو لا يدري ما معنى آية الصفات وأحاديثها وهو يتكلم بالكلام ولا يدري معنى ذلك كله. Ya. Jadi di atasnya adalah wa a'jaba min dhalika yaquluna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yatakallamu bil kalam fi sifatillah wa la yadri ma ma'nahu yaqulu rabbana Allah alladhi fis sama' wa idza su'ila an hadha qala la adri wa kadhalika fi qawlihi yanzilu rabbuna ila sama'id dunya wa idza su'ila ma ma'na yanzilu rabbuna qala la adri ala hadha taqis. Ini berkaitan dengan orang-orang yang mentahrif, tentang apa saja yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Kita sekarang itu membahas apa, Mas? Masih kaitannya dengan takwil, tahrif, dan kaitannya dengan takdibul Quran. Nah, karena di sini orang yang mengatakan ini, dia sudah mendustakan Quran dan mendustakan Rasulullah SAW. Nah, maksudnya di sini, ini kata-kata hada min syar'i aqwali ahli bid'ah wal ilhad. Ini adalah termasuk sejelek-jelek perkataan pelaku bid'ah dan komunis ateis. Ya, ketika orang mengatakan tentang tafwid, Mas. Apa itu tafwid? Tafwid apa, Mam? Hah? Tafwid. Ayo, Hasan. Lomba. Tentu. Tafwid itu pasrah bongkoan. Indama yasma'u al-insanu tafwidu, yaqulu hada jayyidun. Aslama min ha'ula'i wa ha'ula'i. La aqulu bi madhhab salaf wa la aqulu bi madhhab ahli ta'wil. As'aluka sabilan wasata wa aslamu min hadha kullihi wa aqulu Allahu a'lam la nadri ma ma'naha. Lakin yaqulu syaikhul Islam hadha min syarri aqwali ahli bid'ah wal ilhad. Yang berkaitan apa, Mas? Ini antum lihat di atasnya, karena terkadang ketika kemudian tidak murojaah lagi, akan susah untuk menarik pembahasan. Kita tarik pembahasan dari awalnya, Mas. Itu pembahasan tentang dugaan bahwasanya orang salaf itu tafwid. Orang salaf itu adalah pasrah bongkoan. Apa maksudnya di sini, Mas? Nah. Dan ala kulli hal la syakka anna alladhi yaquluna inna madhhaba ahli sunnati wa tafwid. Annahum akhta'u لأن مذهب أهل السنة هو إثبات المعنى والتفضيل كيفيتي. Nah, ini dimulai dari pembahasan ini, Mas. Ya, pembahasan ini yang telah kita bahas yaitu tentang apa? Wa ala kulli halin, ya, atas apapun kondisinya, la syakka, tidak diragukan lagi, anna alladhi yakuluna, bahwasanya orang-orang yang mengatakan inna madhab, bahwasanya madhabnya ahli sunnah buat tafwid. Tafwid itu apa, Mas? Pasrah bongkoan. Jadi kalau misalnya pasrah bongkoan itu Allahu, ya, inzilu ila sama'i dunya. Ya, ahlan wa sahlan. Ya, Allah Azza wa Jalla itu turun ke langit dunia. Ya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya betul seperti itu, dan mereka mengira bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tafwid, pasrah bongkoan. Enggak mau istilahnya tidak mau repot-repot, tidak mau mentakwilkan, tidak mau mentafsirkan dan yang lain. Ya. Jadi madhabnya Ahlus Sunnah itu tafwid, annahum akhta'u. Namun mereka itu salah. Orang-orang yang mengatakan bahwasanya madhab Ahlus Sunnah itu adalah tahfid, ya, tahfid, pasrah bongkoan, salah. Kenapa, Mas? Li'anna madhaba Ahli Sunnati, ya, karena madhabnya Ahlus Sunnah itu adalah huwa isbatul makna, menetapkan makna. Ini paling penting, Mas. Anda harus pegang ini kuncinya. Menetapkan makna dan menyerahkan tata cara bagaimananya. Ya, ini kuncinya di sini. Ya, ini tak. Paham di sini, Mas? Jadi isbatul makna, ya, isbatul makna, wa tafwidul kaifiyah. Jadi wa ala kulli halin, ya, atas segala kondisi, orang-orang yang mengatakan bahasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah tafwid, salah. Kenapa? Salah. Karena sesungguhnya kontekstual apa yang dipegang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah menetapkan makna, isbatul makna, menetapkan makna, dan menyerahkan tentang tata cara bagaimananya, tentang tata cara bagaimananya. Nah, paham sampai di sini, Mas? Nah, ini anggapan waliyu'lam annal qawla bitafwid. Perlu diketahui, kalau dengan perkataan tafwid itu, Mas. Tafwid itu pasrah bongkoan tadi, Mas. Ya, pasrah bongkoan. Orang yang mengatakan pasrah bongkoan, kama fama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang meninggal tahun 728, min syarri aqwali ahli bid'ah wal ilhad. Jadi, orang yang mengatakan bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah itu adalah tafwid, ya, madhabnya tafwid, ini salah. Kenapa? Karena ini, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan adalah ini termasuk perkataan yang paling jelek dari ahlul bidah dan ateis. Paham gak sih, Mas? Nah, ketika orang mendengar ada kontekstual tafwid, hada jayyidun, yaqulu hada jayyidun, ini baik. Ya. Aslamu, ya, min haula'i wa haula'i, aku lebih selamat daripada mereka-mereka ini. La aqulu bi madhab salaf, aku tidak mengatakan dengan madhab salaf. Wa la aqulu bi madhab ahlu ta'wil, dan aku tidak mengatakan dengan ahlu ta'wil. Ya, Pak, cari selamat, zona aman, Mas. Semuanya kita, ya, semuanya kita punya fitrah manusia. Pengennya apa, Mas? Zona aman. Makanya apa saja yang kaitannya dengan di luar zona aman itu tidak disenangi. Zona aman, tahu enggak, Mas? Zona aman. Ya. Kalau Ana sudah mengatakan meninggalnya ulama ini tahun berapa? Ini sudah di luar zona aman. Jadi antum akan menunduk, ya, akan melihat set gitu. Itu zona amannya dengan menunduk. Ya. Ini contoh saja, Mas. Enggak usah baper, Mas. Ya. Tapi kalau di sini tuh biasa, Mas. Kalau kita akhto, kita salah, itu biasa karena kita sedang belajar. Dan itu bukan aib. Itu bukan aib. Dan semoga Allah Azza Jalla memberikan kita kepahaman. Nah, di sini jelaskan, ya. Jadi asluku sabilan wasata, aku itu, ya, meniti jalan yang tengah. Wa aslamu min hada kulli, dan aku lebih selamat, ya, dari yang demikian seluruhnya. Wa aqulu, aku katakan Allahu a'lam, aku katakan Allah lebih mengetahui. Wa la nadri ma manaha, dan aku tidak mengetahui apa maknanya. Lakin yaqulu Syekhul Islam Taimiyah, ya, ini perkataan wa aqulu di sini, ini yang akan disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Hada min syarri aqwali al-bidah wal ilhad. Kata-kata Allahu a'lam. Mas, Allah Azza wa Jalla itu di langit atau di mana, Mas? Di atas langit atau di mana, Mas? Orang mengatakan apa? Allahu a'lam. Kemudian orang mengatakan wala najri ma ma'naha, aku tidak mengetahui atau kami tidak mengetahui maknanya apa. Ini menunjukkan apa, Mas? Ini tafwid, pasrah bongkoan, Mas. Jadi pasrah bongkoan, Anda katakan, itu adalah tipikal orang yang pengen di zona aman. Tidak mau disalahkan. Tidak mau, ya, akhirnya menjadikan sesuatu itu, ya, tadi, tidak aman lagi buat dia. Tidak nyaman lagi buat dia. Orang lebih cenderung memilih untuk menapaki zona aman. Kenapa, Mas? Karena di dalamnya dia nyaman di situ. Dan belajar menuntut ilmu dengan kitab dari awal hingga akhir itu bukan zona aman, Mas. Anda katakan bukan zona aman. Kenapa, Mas? Berat. Oh, heh. Tentu. Alam asal. Jadi mempelajari satu kitab dari awal pelajaran sampai selesai itu berat, Mas. Itu bukan zona aman. Zona aman kita adalah ketika kajian itu antum bisa disambi-sambi. Bisa rileks, bisa tenang. Enggak perlu kemudian ada konsekuensi untuk menghafal ini, menghafal itu. Kemudian tidak perlu ada pertanyaan ini, pertanyaan itu. Ya. Paham maksudnya di sini? Artinya adalah easy listening. Ya, Anda kalau katakan di sini adalah kajian-kajian yang easy listening itu lebih digemari. Sedangkan ketika kita itu menginginkan untuk menaikkan derajat kita sebagai penuntut ilmu yang ingin mengangkat kebodohan dari diri kita, itu tentunya butuh perjuangan yang lebih dahsyat lagi. Ya, lebih dahsyat lagi. Kenapa, Mas? Karena harus mengaku itu semuanya, bahwasanya saya sebenarnya butuh. Saya butuh ilmu. Tapi kalau kemudian saya tidak pada zona aman, saya enggak nyaman. Tidak di zona aman, saya tidak nyaman. Ya benar. Ini sama dengan ini, Mas. Anda katakan ini bukan cocokologi, Mas. Ini adalah bagaimana untuk menjelaskan tentang kontekstual tafwid ini, kenapa mereka itu bisa tafwid. Mengatakan bahasanya ketika ditanya tentang sifat nuzulnya Allah Azza wa Jal, mereka mengatakan apa, Mas? Allahu a'lam. Ya. La nadri ma ma'naha. Kami tidak tahu maknanya apa. Sudah, kalau bisa mengatakan Allahu a'lam, selamat, Mas. Paham maksudnya gini? Nah, perkataan ketika orang mengatakan Allahu a'lam, imma dia itu benar-benar menyerahkan semuanya konteksnya bahwasanya Allah yang lebih mengetahui. Yang kedua, ihtimalnya adalah apa, Mas? Ketika dia berusaha untuk mendalili, memilih jalan amal untuk tidak disalahkan. Yang ketiga, mengatakan Allahu a'lam itu bagian dari tafwid. Karena apa? Dalilnya sudah jelas. Jenengan aja sudah mengatakan la nadri. Kenapa la nadri? Karena tidak belajar. Paham sama ini sih? Makanya kebiasaan kalau kita itu di sini ya dalam kontekstual menyenangi hal-hal yang zona aman, itu tentunya keinginan kita untuk beranjak dari satu tingkatan ilmu ke lebih lagi itu tidak begitu mencuat. Artinya apa? Tidak begitu semangat. Ais, penting ane aku we salat 5 waktu yang wajib-wajib terpenuhi, alhamdulillah. Ya. Allahumma barik. Kita katakan enggak ada yang salah dengan pemikiran seperti itu, Mas. Ya. Tapi ingat, apa bedanya orang-orang yang menuntut ilmu syar'i dengan orang-orang awam, Mas? Apa bedanya? Bedanya banyak. Banyak sekali dibahas oleh para ulama. Salah satu yang membedakannya adalah antum akan mengetahui mana yang lebih mempunyai keutamaan dibandingkan yang lain. Kalau orang awam itu hanya mengetahui tentang halal dan haram. Oh, ini yang haram, ini yang halal. Ngerti aku. Saya sudah tahu. Tapi kalau orang yang menuntut ilmu syar'i, orang yang mempelajari dari satu kitab ke kitab yang lainnya dan yang lainnya, itu mereka mencari faidah, Mas. Dan fadilah. Mereka mencari apa, Mas? Faidah dan fadilah. Mana yang lebih utama, mana yang lebih utama lagi? Sebagaimana ketika Nabi SAW mengatakan apa, Mas? Ya. Ahabu indallah ayu amal, ahabu indallah, amalan apa dicintai di sisi Allah? Ya, as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Yang kedua apa? Birrul walidain. Yang ketiga apa? Jihad fisabilillah. Kalau bagi orang awam tidak akan ada ngefek di situ, Mas. Oh, cuma disebutkan saja. Tapi kalau bukan buat orang-orang yang menuntut ilmu syar'i, dia akan terpancing dengan kenapa susunannya seperti itu. Paham maksudnya di situ? Kalau buat orang yang menuntut ilmu syar'i, dia akan terpancing, mengkritisi, mencari fawaidnya, mencari faidahnya, dan mencari fadilahnya dari hadis tersebut. memberikan apa mas? Faedah bahwasannya salat ala waktiha, karena itu setiap hari menjadi nafas kita sehari-hari, dilakukan setiap saat. Begitu juga birrul walidain, itu adalah kewajiban yang asasi dari seorang anak kepada orang tuanya semenjak dia akil. Sampai kemudian orang tuanya meninggal pun, kewajiban itu tidak akan gugur. Kalau jihad, jihad hukumnya wajib. Ya, wajib. Tapi tidak setiap saat jihad itu, pintu jihad itu ada. Antum lihat dari frekuensinya saja beda. Maka keutamaanmu beda. Runtutannya pun beda. Beda apalagi orangnya. Karena ketika Nabi SAW ditanya tentang lafad yang hampir sama, Nabi SAW mengatakan apa? Adwamuhu wa inqalla. Ketika Nabi SAW mengatakan, ya, ketika ditanya oleh sahabatnya, ya, ketika dikatakan habbul amal ilallah, apa amalan dicintai di sisi Allah? Itu adalah adwamuhu wa inqalla, yang terus menerus walaupun sedikit. Kok tidak ada hubungannya dengan yang tadi tiga sebutkan? Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani menjelaskan di dalam kitabnya Fathul Bari bahwasanya tafawut a'mal yadullu ya au tadullu ala ya berjenjangnya. Berjenjangnya amalan-amalan itu menjelaskan tentang apa, Mas? Jelaskan tentang faedah. Faedah anna ahwal as-sa'idu ya ahwal as-sa'idin mukhtalifah. Kontekstual kondisi yang bertanya itu saat itu kepada Nabi SAW itu berbeda-beda. Sama halnya dengan seperti ini, Mas. Kontekstualnya orang yang tafwid itu mengatakan bahwasanya apa? Dia pengen cari aman. Jadi kalau bisa dikatakan, Mas. Bisa dikatakan di sini bahwasanya orang ya, orang ahli tafwid itu adalah orang yang menyukai zona aman untuk tidak disalahkan dan menyelisihi suara yang benar. Dalil. Ini kebiasaan ahlu tafwid seperti itu, Mas. Kalau ditanya apa saja, Allahu a'lam, Allahu a'lam. Dan dia mengatakan lu ahlu anna aqya qaul. Allahu a'lam ada ilm. Perkataan ahlul ilmi yang mengatakan bahwasanya perkataan Allahu a'lam itu ilmu. Ya betul ilmu, Mas. Itu ilmu. Tapi tidak setiap pertanyaan antum mengatakan apa? Allahu a'lam. Maknanya diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran, dalam hadis yang sahih. Sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Makanya, kalau ada orang yang tafwid seperti itu, maka konsekuensinya apa, Mas? Pertama, takdibul Quran. Ini, Mas. Ini konsekuensi ahli tafwid. Ini konsekuensi ahli tafwid. Apa konsekuensinya? Pertama, takdimu lil Quran. Dia telah mendustakan Al-Quran. Yang kedua apa? Kenapa? Karena wa nazzalna alaikal kitaba tibyana likulli syai. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Kitab, yaitu Al-Quran, tibyanan likulli syai, penjelas terhadap segala sesuatu. Di surat An-Nahl 89. Begitu juga ya. Ini tentang kaitannya apa, Mas? Takdibul Quran. Yang kedua ya. Ketika mengatakan inna haula yaqulu inna rasula la yadri anil ma'anil Quran fima yata'allaq bi asma'i sifat. Mereka mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu tidak mengetahui makna-makna Al-Quran dan apa yang berkaitan dengan asma dan sifatnya Allah Azza wa Jalla. Iso kamu nomas. Ya. Sehingga di sini apa? Di sini tentang tajhil Rasul, takdibul Quran. Pertama mendustakan Al-Quran, tapi mendustakan satu ayat, berarti sudah mendustakan semua Quran. Ingat itu mas kaidah. Kalau satu ayat sudah didustakan, maka dia telah mendustakan semua Al-Quran. Kenapa? Al-Quran tidak bisa ditebang pilih, mas. Paham sama sih? Al-Quran itu tidak ada keraguan, maka dia harus diambil 100%. Tidak boleh hanya diambil yang benarnya. Menurut sangkaan dia. Nah, oleh karena itu di sini jelaskan bahwasannya orang yang, ya ini kalau bisa dikatakan, ya konsekuensi dari tafwid itu adalah ya kedustaan terhadap Al-Quran atau pendustaan di sini, pendustaan terhadap Al-Quran. Yang kedua adalah pembodohan, artinya menganggap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang bodoh. Khamsa. Paham mas sampai di sini? Ini kalau mengatakan apa mas? Ketika ditanya tentang sifat nuzul atau aynallah, aynallah, Allah itu di mana? Allah itu enggak punya tempat. Ya, saya pasrah maknanya. Allahu a'lam. Apakah dia lebih bodoh daripada siapa? Jariyah. Budak perempuan yang ketika Nabi SAW tanya, Aynallah, Allahu fissama. Apakah dia lebih bodoh daripada budak perempuan tersebut? Pada zaman Nabi SAW ada budak perempuan. Ketika Nabi SAW itu melewati dan bertanya kepada beliau, budak perempuan tersebut, ketika ditanya, Aynallah, di mana Allah? Ini juga tanda. Tanda apa mas? Bolehnya seseorang itu mengetes keimanan seseorang dengan pertanyaan-pertanyaan yang itu ilmiah. Paham sampai di sini mas? Ya, seorang guru bertanya kepada muridnya itu boleh. Ya, untuk apa? Tasbitul ilm, untuk penetapan ilmu. Ya. Kemudian ketiga, ya, ketika Nabi SAW bertanya, Aynallah, di mana Allah? Apa jawaban jariah tadi? Allah fissama, Allah di atas langit. Dan Nabi SAW mengatakan apa? A'tikha, fa'innaha mu'minah. Merdekakan dia, karena dia itu mu'minah. Kemudian budak itu dimerdekakan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Ya, awkama kuningan SAW. Seperti itu mas. Itu menunjukkan apa mas? Menunjukkan kalau sesuatu yang itu sudah ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, kita sampaikan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, bukan mengatakan Allahu A'lam. Ahlu tafwid yang seperti itu, ya, itu adalah tadi mas, takdimul Quran dan tajhilur Rasul. Nah sekarang ana bertanya kepada antum, ya mas, mbak, kalau antum ketemu di jalan, antum ketemu sama orang di terminal, kemudian antum ngecek, mas, aynallah, gitu kan. Sangar pertanyaannya. Mas, di mana Allah? Oke, mboten ngertos sing ngertos nggih, sing ngertos jawabane. Enggak tahu jawabannya. Tapi yang tahu jawabannya, yang tahu jawabannya. Dia mengatakan seperti itu. Kira-kira apakah kita itu bisa mengatakan itu ahli tafwid atau tidak? Mas Soleh, ya kalau antum tanya ke bawahan antum di pabrik antum, Allah mubarik. Ya, nanti besok antum datang lebih awal, ya, sambil bawa list semua daftar pekerja, kemudian cek satu-satu, kasih pertanyaan, Aina Allah, kan? Kemudian siapa yang bisa menjawab, antum kasih bonus. Gimana? Ya, yang nggak bisa jawab, ya nanti didenda. Gak ada yang mau jawab itu, takut. Nah, tapi terlepas dari itu, nanti akan ada pertanyaan, mas. Kenapa antum itu tanya seperti itu? Dan apakah kemudian ketika mereka tidak bisa menjawab, mengatakan Allahu a'lam, mereka termasuk ahlul tafwid? Bukan. Kenapa alasan? Aywa, san. Mereka jahil. Ya. Ahli tafwid itu jahil, mas. Tapi tidak setiap orang jahil itu ahli tafwid. Paham gak maksudnya? Jadi kalau ada orang yang benar-benar gak paham, ya, ya, tentang hal yang berkaitan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan mengatakan tidak tahu. Ya. Nah, bedanya adalah dikatakan dia telah melakukan tafwid, ya, tapi menjadi ahlu tafwid belum tentu. Menjadi ahlu tafwid, orang yang pasrah bongkoan, adalah ketika dia itu sudah didatangkan dalil, dijelaskan, tetap saja dia masih ngeyel, mas. Enggak, saya akan jawab Allahu a'lam, karena ini lebih selamat buat saya. Nah, dia sudah terjatuh pada ahlu tafwid. Padahal itu ada dalil dari Al-Quran, ada dalil dari Sunnah yang menjelaskan yang demikian. Paham gak maksudnya di sini, mas? Nah, itu harus antum pahami dengan jeli. Tidak setiap orang awam, orang jahil itu ahlu tafwid. Karena mereka belum tahu. Tapi kalau orang yang sudah tahu, tapi tetap mengatakan Allahu a'lam, masih tetap mengatakan bahasa maknanya adalah Allahu a'lam, dan tidak mau mentasbit, menetapkan tentang kaifiatnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Paham maksudnya di sini? Dan kaifiatnya enggak ada yang tahu. Kita hanya mencukupkan dari Al-Quran dan Sunnah. Selain itu, kita berlepas diri. Enggak tahu, mas. Bagaimana turunnya Allah Azza wa Jal? Enggak ada yang tahu. Bagaimana enggak ada yang tahu? Tapi kalau turunnya, ya, kita memastikan maknanya memang seperti itu. Turun, ya, turun setiap sepertiga malam yang terakhir. Tapi bagaimananya, ya ada yang tahu. Dan kita akan katakan, Allahu a'lam anil kaifiyati, tentang tata cara bagaimananya. Tapi kalau turun-turun, bukan kemudian ketika antum ditanya, Allah turun ke langit dunia enggak? Allahu a'lam. Dari awal awal sudah Allah a'lam, maka dia sudah menjadi ahlu tafwid. Paham sampai di sini, mas? Bedanya tipis. Ya, bedanya tipis. Nah, orang-orang yang ahlu tafwid ini adalah sekarang banyak didengungkan, mas. Salah satu ahlu tafwid, contoh perbuatan ahlu tafwid itu, mas, menjauhi mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Menjauhkan kaum muslimin dari apa, mas? Dalil Al-Quran dan Sunnah. Wislah, wong Islam gak usah ada pendidikan agama di SD, SMP, SMA, gak perlu, cabut aja semuanya. Ajarannya gak perlu. Semuanya udah pinter-pinter anggapannya. Nanti kalau ditanya apa saja, udah katakan Allahu a'lam. Wis, rampung. Ini juga kaitannya apa, mas? Zona aman. Kaitannya, mas, zona aman. Sebagaimana yang tadi Anda jelaskan. Nah, sekarang kita bahas kaitannya dengan makanya kenapa perkataan Syekhul Islam Taimiyah itu seperti ini. Kalau Anda tidak menjelaskan dari awal, nanti antum akan susah mengkaitkan dengan ini. Paham sampai sekarang? Jadi orang-orang yang ahlu tafwid ini adalah hadihi qalaha ba'dul aqliyah. Ini adalah sebagian orang-orang jahil yang mengatakan seperti itu. Jadi kalau ahlu sebagian itu enggak semuanya. Enggak semuanya. Wa huwa sahihun annal qa'il ghabiyyun. Bahasanya yang berkata itu memang enggak tahu, bodoh. Jadi orang awam ya, sebagian besar mereka dikatakan adalah bodoh. Ya. Tapi bagi orang yang menuntut ilmu syar'i, kemudian dia masih mengatakan bahasanya ketika ditanya tentang ya Allah, aina Allah misalnya, di mana Allah, dan dia akan mengatakan Allahu a'lam, maka dia ahlu tafsir. Paham maksudnya sih? Nah, sekarang dijelaskan di sini ya. Hadhil kalimatu, kalimat ini, kata ini maksudnya, min akdabi ma yakunu nutqan wa madlulan. Ya, hadhil kalimatu min akdabi ma yakunu nutqan wa madlulan. Tariqatus salafi aslamu wa tariqatul khalafi a'lamu wa ahkamu. Kaifa takunu a'lama wa ahkama wa tilka aslamu? Ini pertanyaan, Mas. Pertanyaan tanda pendung. Makanya kalau tanya terus bisa dipendung. Ini maksudnya seperti ini. Ya. Jadi maksudnya intabih, intabih. Perhatian, fokus, Mas. Kaifa takunu a'lamu wa ahkam wa tilka aslam? Ya, bagaimana mungkin itu? Ya. Ana jelaskan dulu. Ya. Jadi maksudnya pertanyaan ini, hadhil kalimatu, perkataan ini, min akdabi ma yakunu nutqan wa madlulan. Ini adalah termasuk yang paling dusta dari apa yang dikatakan dan apa yang dijadikan dalil. Madlulan. Yang dijadikan apa, Mas? Dalil. Jadi kalau misalnya apapun yang dalam agama ini antum mengatakan apa? Allahu a'lam, kula mboten ngertos, kula wong bodho. Ya. Dengan mengatakan seperti itu maka dia ahlu tafsir. Paham maksudnya di sini? Nah. Ini adalah dan bahwasanya thariqatus salaf aslam. Ada yang mengatakan bahwasanya metodologi salaf, jalannya orang salaf itu aslam, itu lebih selamat. Ya benar, kalau lebih selamat benar. Mas selamat. Gimana, Mas? Apakah antum lebih selamat dari yang lainnya? Ya, kalau secara nama memang ana selamat, benar-benar selamat, Ustaz. Ya kan? Mas selamat namanya. Allah mabarik. Nah, wa tariqatul khalaf, sedangkan metodologi jalannya orang-orang khalaf. Ya. Khalaf itu adalah belakangan, Mas. Khalaf itu adalah belakangan. Ada generasi salaf, ada generasi khalaf. Ya. Dan Imam Adz-Dzahabi rahimahullah itu menjelaskan panjang lebar tentang perbedaan dan batas antara salaf dan khalaf. Ada yang mengatakan adalah 500 ke bawah itu salaf. 500 ke atas itu sudah khalaf. Tapi di situ dirojihkan oleh banyak ulama tidak ada tahdid muayyan, tidak ada pembatasan yang detil tentang apa itu salaf, apa itu khalaf. Tapi salaf di sini terdahulu, Mas. Kalau belakangan berarti khalaf. Dan tidak mungkin orang yang meninggal tahun 1208 Hijriah ya, itu menjadi generasi salaf. Tidak bisa. 1200 tidak bisa dikatakan salaf. Itu sudah khalaf. Belakangan. Paham maksudnya di sini, Mas? Nah. Makanya kalau misalnya ada orang mengatakan Wahabi itu pengikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu meninggalnya tahun 1200-an. 1208, 1206. Ya. Kalau kemudian ya dikatakan beliau itu ulama salaf, enggak benar. Generasi salaf enggak benar. Sedangkan ketika ada orang mengatakan salafi, apakah kemudian mencontoh Syekh Muhammad bin Wahab? Bukan. Bukan mencontoh Syekh Muhammad bin Wahab. Salafi itu artinya mencontoh tiga generasi yang terbaik. Khairun nasi qarni, tsumma alladhi yalunahum, tsumma alladhi yalunahum. Generasi salaf ini adalah generasi sebaik-baik generasi adalah generasi aku. Ya, itu adalah aku dan sahabat. Nabi SAW bersabda seperti itu. Kemudian generasi sepeninggalnya, Generasi sepeninggal sahabat itu apa? Tabi'in. Generasi sepeninggal tabi'in adalah tabi'ut tabi'in. Itu tiga generasi yang diberikan ya, legitimasi dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang tidak ada legitimasinya, mas, gimana? Ya, kita akan ikuti ketika mereka mengikuti tiga generasi tersebut. Kita tidak akan mengikuti ketika mereka tidak mengikuti tiga generasi tersebut. Paham nggak maksudnya? Ya, acuannya adalah generasi salaf, bukan orang per orang, mas. Ingat, dalam metodologi manhaj salaf itu tidak ada kultus perorangan atau siapa mas? Kultus ya individual, nggak ada. Hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau individu hanya Rasulullah SAW. Kalau lebih banyak lagi tadi, generasi salaf itu generasi yang lebih pantas kita ikuti dibandingkan yang belakangan. Tapi Ustaz, kita kan gak tahu generasi salaf dulu dari gimana. Kecuali kita mempelajari perkataan dan ucapan sekaligus apa yang dijabarkan oleh ulama-ulama khalaf. Maka kita katakan, ulama khalaf manapun yang mengikuti generasi salaf, kita pun mengikutinya. Selama ulama-ulama khalaf itu tidak menyelisihi generasi salaf, kita ikuti. Paham sampai di sini, mas? Itu semudah itu Islam itu. Seindah itu Islam itu. Gak rumit, mas. Dan tidak kemudian apa? Dikotak-kotakan. Oh, jenengan Muhammadiyah dengan NU. Gak seperti itu. Itu terlalu picik. Terlalu sempit pola pikirnya. Itu hanya di Indonesia saja. Muhammadiyah dan NU. Luar negeri gak ada NU dan Muhammadiyah. Orang Mesir, mas, ditanya. Hal anta Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah? Gak bisa, mas. Loh, aku kisah apa? Paham maksudnya di sini? Nah, itu terlalu mengkotak-kotakkan. Padahal kaum muslim itu harusnya apa, mas? Bersaudara. Harusnya kita tetap husnudzon. Husnudzon. Nah, kalau dengan saudara-saudara kita yang tidak sepemahaman, kita doakan kebaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah. Jangan ditolak hidayah itu dengan apa, mas? Anggapan. Bahwa jenengan tidak sesuai dengan pemahaman saya, jenengan sesat. Rokok. Bukan seperti itu. Tidak akan seperti itu. Kita enggak tahu akhir kehidupan kita gimana. Justru kita harusnya mengajak sebanyak-banyaknya kaum muslimin untuk bisa merasakan manis lezatnya iman dan Islam dan sunnah sebagaimana yang ditempuh oleh generasi terbaik dahulu. Seperti itu, mas. Karena apa? Kebanyakan orang tidak tahu. Kebanyakan orang tidak tahu. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilik. Iyattabi'una ila dhanna wa innahum la yakhrusun. Surat Al-An'am. 116 dijelaskan tentang apa? Ya, wa in tuti, kalau engkau mengikuti aktsara man fil ardi, kebanyakan orang di muka bumi, yudilluka an sabila. Engkau akan tersesat dari jalan Allah. Iyad tabiuna ila dhanna. Mereka itu hanya mengikuti dhan, persangkaan-persangkaan. Wa innahum ila yakhrusun. Mereka tidak lain adalah membuat-buat. Buat-buat. Artinya apa? Koyone seperti ini, koyone. Semuanya serba koyone. Makanya agama Islam yang rapuh itu adalah agama Islam yang koyone. Ya. Tahu koyone, mas? Seperti. Semuanya diukur dengan don, persangkaan. Ini persangkaan ini. Padahal dalilnya sudah jelas. Hanya kita dituntut apa, mas? Ayo kita belajar, mas. Belajar, belajar. Meskipun kita susah. Jadi pintar susah. Iya. Karena pintar, cerdas itu tidak hanya sekali dua kali duduk majlis ini. Tapi itu Ya, apa Mas? Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Apakah di situ ada tahdil waktu? Enggak ada. Tidak ada batasan waktunya. Itu kewajiban kita seumur hidup, Mas. Jadi kalau misalnya kita masih merasa bodoh, wajar itu, Mas, itu bagus. Akan bermasalah kalau kita itu merasa pinter, merasa bisa, itu bermasalah. Bukan masuk pada ahlu tafid dan bukan masuk pada zona aman. Kita justru menginginkan keamanan yang sejati ketika ya berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus shalih. Nah, kita lanjutkan. Ya. Jadi kalau misalnya kaifa takunu a'lam wa ahkama wa tilka aslam, bagaimana mungkin kalau misalnya katakan bahwasanya metodologi salaf itu lebih selamat dan metodologi khalaf itu lebih banyak ilmunya dan lebih banyak mencakupi hukum. Paham gak maksudnya? Lebih banyak ilmunya, lebih banyak mencakupi hukum. Kalau thariqatus salaf, metodologi salaf itu lebih selamat ya, dari Mas Selamat sendiri. Mas Selamat bukan generasi salaf. Ya, terkenal Mas Selamat, Allah mubarak. Karena kita semua menginginkan seperti antum. Allah mubarak. Maka saya sebutkan di sini, la yujadu, ya, tidak didapati, Mas. Ya. Tidak didapati yang gimana, Mas? Jadi kalau ada orang mengatakan bahasanya, ya, metodologi salaf aslam, metodologi salaf itu lebih selamat, dan metodologi khalaf, jalannya orang-orang generasi belakangan itu a'lamu, lebih banyak ilmunya, wa ahkamu, dan lebih banyak mencakup ilmu, apa mencakup hukum. Kaifa takunu a'lama wa ahkama wa tilka aslam? Bagaimana mungkin dia itu lebih mengetahui, lebih banyak ilmunya, dan lebih banyak mengikat hukum? Ya. Dan sedangkan yang generasi salaf hanya aslam saja, selamat saja. Ya. Aslamat memang si jitok loh. Kayak di sini Mas Selamat hanya satu. Karena jalan selamat itu hanya satu, Mas. Jalan selamat itu bukan ke Windusari, Mas. Ya. Bukan ke Windusari. Tapi jalannya selamat itu adalah ketika Allah Azza wa Jalla itu memberikan kita kemudahan mengikuti Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus shalih. Itu jalan selamatnya itu, Mas. Gak ada yang lain. Makanya disebutkan di sini, ya, bagaimana mungkin generasi khalaf itu lebih banyak ilmu dan lebih banyak mengijawantahkan hukum, sedangkan generasi salaf itu dikatakan aslam, lebih selamat. La yujadu salamatun biduni ilmin wa hikmatin abadan. Nah, ini dibantah di sini, Mas. Ya. La yujadu salamatun. Tidak akan didapati keselamatan, Mas. Ran-rane selamat, Mas. Ya, nanti tanya lagi sama Mas Selamat. Ran-rane selamat. Itu adiknya Mas Selamat atau gimana? Kan ran-rane selamat. Ada tambahannya. Ran-rane selamat. Ya, tidak akan mungkin mendapati keselamatan biduni ilmin wa hikmatin. Tanpa ilmu dan tanpa hikmah. Abadan selama-lamanya. Ya. Mas Selamat adiknya ada berapa, Mas? Gak ada. Kakaknya? Dua. Ewa. Bukan hikmah dan ilmu, kan? Ya. Nah. Karena seolah-olah tidak ada Mas Selamat kalau tidak ada Mas Ilmi dan Mas Mbak Hikmah. Nah. Ya. Ini hanya biar antum tidak merasa gelisah ketika duduk, ya, menapakkan tulang duduk ini terus menerus dalam satu waktu yang lama itu perjuangan. Tapi yakinlah, itulah jalan yang selamat, jalannya Mas. Nah, sehingga di sini la yujadu salamatun, ya, tidak akan didapatkan keselamatan tanpa ilmu dan tanpa hikmah abadan selamanya. Walladhi ya. Dan maka orang-orang yang ya, orang-orang la yadri, orang-orang yang tidak tahu anit tariqi, dari jalan, la yadri anit tariqi, tidak tahu dari jalan, ya. Itu apa? La yaslam, dia tidak akan selamat, Mas. La yaslam. Paham sama sih, Mas? Seolah-olah Mas Slamet rumahnya Windusari. Ya. Orang menganggap Mas Slamet itu enggak tahu jalan pulangnya. Kan enggak mungkin. Tiap hari lewati sana dan pulang ke sana. Kan enggak mungkin, ya. Sehingga ini tidak mungkin orang kalau menginginkan selamat tidak tahu jalannya. Harus tahu jalannya. Paham, Mas? Ini takribuddin, Mas. Biar antum itu jadi mudah untuk memahaminya. Ya, la yadri anit tariq. Falladhi la yadri anit tariq la yuslim. La yaslam. Ya, tidak akan selamat. Li'annahu laysa ma'ahu ilmu. Karena bersamanya tidak ada ilmu. Makanya kalau di sini Mas Slamet enggak tahu jalan ke Windusari, tapi beliau tahu jalan menuju Baitul Salam. Lama banget. Ya, artinya antum enggak akan ada yang tahu tentang jalan tempatnya beliau, rumahnya beliau, enggak ada yang tahu karena belum ada yang datang ke sana kan? Ada yang pernah datang ke rumahnya Mas Slamet? Belum ada. Ya. Tapi orang-orang akan tahu Mas Slamet itu tahu Masjid Baitul Salam karena semuanya yang di sini juga tahu Baitul Salam. Iya enggak? Ini menunjukkan apa, Mas? Jalan selamat itu bisa diketahui banyak orang, tapi yang bisa mendapatkannya tidak setiap orang. Apa maksudnya di sini, Mas? Ya. Semuanya orang ingin selamat, Mas. Bukan menjadi Mas selamat, bukan. Menjadi selamat tanpa ada Mas. Tapi ternyata tidak setiap orang diberikan keselamatan. Paham? Nah, sama halnya tadi, tidak setiap orang tahu rumahnya Mas Slamet, tapi setiap orang tahu bahwasanya Mas Slamet tahu Baitul Salam dan semua orang juga tahu Baitul Salam. Masjid Baitul Salam, tempat kajian kita. Paham maksudnya sih, Mas? Nah. Li'annahu laysa ma'ahu ilmun, karena bersama dia tidak punya ilmu, Mas. Dia enggak punya ilmu, bagaimana dia akan selamat? Lau kana ma'ahu ilmu, ya, seandainya, lau kana ma'ahu ilmun wa hikmatun, seandainya bersama dia itu ada ilmu dan hikmah, la salima. Tentunya dia akan selamat, Mas. Pastinya dia akan selamat. La salima. Ya. Fala salamata illa bi'ilmin wa hikmatin. Maka tidak ada keselamatan kecuali dengan ilmu dan hikmah. Tidak ada keselamatan kecuali dengan ilmu dan hikmah. Artinya apa, Mas? Artinya, ya, kalau dikatakan bahwasannya, ya, ini, idza qulta, kalau engkau katakan sekarang, inna tariqata salafi aslam, bahasanya metodologi salaf itu lebih selamat. Lazima antakula, ini mengharuskan engkau, ya. Engkau mengatakan harusnya apa? Hiya a'lamu ahkam. Ya. Dia itu, ya, tariqatus salaf ini a'lamu, lebih punya ilmu dan lebih punya hukum. Lebih banyak ilmunya dan lebih mengetahui hukum. Wa illa, ya, kalau tidak, ya, kalau tidak nih, ya, wa illa lakunta mutanaqidhan, ya, engkau itu sudah mengkontradiksikan. Paham? Engkau itu sudah mutanaqidhan. Kenapa, Mas? Karena selamat itu harus dengan ilmu dan hikmah. Kalau generasi khalaf dikatakan lebih berilmu dan lebih banyak berhukum, ya, maka tentunya yang salaf itu lebih mempunyai ilmu dan lebih mempunyai hukum daripada yang khilaf. Bukan kemudian membandingkan dua-duanya dan menyamakan dua-duanya. Gak akan sama, Mas. Paham maksudnya di sini, Mas? Nah. Idan. Ya. Fal ibaratu sahihatu. Nah, ungkapan yang benar itu apa, Mas? Ungkapan yang benar adalah tariqatus salafi aslamu wa a'lamu wa ahkamu. Wa hadha ma'lumun. Nah. Metodologi salaf, jalannya salaf, jalannya generasi terbaik dulu itu aslamu lebih selamat, wa a'lamu lebih punya ilmu, wa ahkamu dan lebih punya hukum. Ya, wa hadha ma'lumun dan ini sudah diketahui. Naktafi biadil qudrah. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang kedua setelah salat maghrib. Naktafi biadil qudrah. Kita cukupkan sekian dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan apa yang kita pelajari sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumil hisab dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.